Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ اِهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ كَمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala diberi berbagai anugerah, diberi berbagai nikmat, termasuk kita telah diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, diberi kemudahan untuk memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai amal saleh dan amal ketaatan. Ini adalah nikmat yang besar, mari kita syukuri. Semoga Allah Azza wa Jal menerima ibadah-ibadah kita, melipat gandakan pahalanya, mengampuni dosa dan kesalahan kita, serta semoga diberi kemudahan dan taufik untuk bisa kembali bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang dan diberi taufik untuk memakmurkannya. Ahibati fillah azzakumullah, terkait dengan pembicaraan kita yaitu masalah istiqamah. Ini sesuatu yang sangat penting. Iman dan amal saleh, kita semuanya tahu sesuatu yang paling penting. Tetapi itu semuanya, baik iman maupun amal, itu semuanya tidak ada gunanya manakala tidak disertai dengan istiqomah. Orang yang beriman kemudian tidak istiqomah, sehingga meninggal dalam keadaan waliyadu billah, meninggalkan keimanan itu, ya tidak ada gunanya keimanan yang pernah ada di dalam dirinya. Orang yang banyak beramal, kemudian dia tinggalkan amalan itu, bahkan diganti dengan amalan yang jelek, ya percuma juga amal saleh yang dulu pernah dia lakukan. Maka ahibati fila azakumullah, ketika kita mengetahui bahwasannya iman dan amal itu sesuatu yang penting, dan istiqomah itu adalah sesuatu yang harus menyertai keduanya, menunjukkan pentingnya istiqomah ini bukan hanya sekedar iman dan amal, maka perlu bagi kita untuk terus mengupayakan dan melakukan berbagai macam sebab untuk mewujudkan istiqomah ini. Ahibati fillah azzakumullah, para ulama kita rahimahumullahu ta'ala ketika menyebutkan sebab-sebab istiqomah banyak disebutkan oleh mereka. kalau melihat tertolak dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, banyak hal-hal yang menjadi sebab-sebab istiqomahnya seorang hamba. Akan tapi barangkali ya, paling tidak dan minimalnya kita memahami sebab utama. Sebab utama untuk mendapatkan istiqomah. Adapun sebab-sebab yang lain ya, yang itu pada hakikatnya adalah penjabaran, perincian dari ketiga sebab yang utama ini. Dan kita katakan tiga sebab utama, dan kita katakan itu utama, menunjukkan tentang pentingnya ini. Dan yang menunjukkan pentingnya itu, kita itu harus mengulang-ulangnya dalam setiap hari. Ya. Makanya menunjukkan ini ya, harus dan utama. Adapun yang lainnya adalah perinciannya. Apa itu tiga ini? Hal itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Kita katakan penting karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk membacanya berulang-ulang dalam sehari semalam minimal 17 kali. 17 rakaat. Setiap rakaatnya harus kita membaca surah Al-Fatihah di situ. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya, la salata liman lam yaqra fi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat, yang di situ tidak dibacakan surah Al-Fatihah. Nah, ahibati fila azakumullah, secara ringkas terlebih dahulu barangkali, ketiga perkara itu adalah berdoa, minta hidayah dan istiqamah, kemudian terus belajar, mencari ilmu, dan yang ketiga mengamalkan ilmu itu. Ketiga perkara ini diisyaratkan ya, atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah yang harus kita ulang-ulang agar terpatri pada diri kita, agar kita upayakan setiap saat ketiga perkara ini. Karena sebagaimana kita tahu ya, zikir atau doa atau apapun itu tidak hanya sebatas ucapan lisan. Tapi bagaimana kita memahami zikir dan doa-doa itu, kemudian bagaimana kita menerapkan dan mengamalkannya. Maka setiap zikir, setiap doa, setiap bacaan apapun itu yang disyariatkan pada hakikatnya adalah, maksudnya adalah mengingatkan kita. Namanya juga zikir, supaya kita ingat. Kalau sudah ingat, diterapkan dan diamalkan. Bukan hanya sekedar diucapkan. Pengucapan itu hanya sebatas langkah awal untuk membantu dan mengingatkan kita, kemudian untuk kita kerjakan. Semua zikir demikian. Entah itu zikir apa, bangun tidur, atau mau tidur, sebelum makan, setelah makan, atau keluar rumah, masuk rumah, dan zikir-zikir yang lain. Pada hakikatnya adalah, pertama, agar kita ucapkan dengan lisan kita, itu sudah bernilai ibadah, tetapi bukan itu apa maksud dan tujuannya. Tetapi maksud dan tujuannya adalah, agar ucapan itu diucapkan untuk mengingatkan hati, kemudian harapannya bisa diterapkan konsekuensi dari zikir atau bacaan yang dia baca tadi. Taib, ahibati fila azakumullah, termasuk di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca surah Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sehari semalam, maknanya agar kita mengingat kandungan Al-Fatihah itu, kemudian bagaimana kita menerapkan ya kandungan Al-Fatihah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu ya kandungan inti daripada surah Al-Fatihah adalah terkait dengan asbabul hidayah as-salasah, tiga sebab pokok daripada mendapatkan istiqamah, ya, asbabul istiqamah as-salasah. Ahibati fillah a'azzakumullah, sebelum kita mulai ya barangkali sedikit mengkaitkan dengan apa yang belum lama kita kerjakan, yaitu amaliyah di bulan Ramadan. Ya. Karena di maksud ya kita membahas ini diantaranya juga itu, bagaimana agar amaliyah Ramadan ya yang kita lakukan selama ini itu bisa istiqamah, bisa terus kita kerjakan, bisa terus kita amalkan, lanjutkan meskipun telah selesai bulan Ramadan tersebut. Naam, karena ahibati fil azzakumullah, sebagaimana tadi di awal saya sebutkan, yang terpenting itu adalah bukan hanya sekedar pernah beriman, pernah beramal. Yang terpenting adalah bagaimana iman kemudian istiqomah, bagaimana beramal kemudian istiqomah. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya seorang sahabat yaitu Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita tahu bersama, ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'aluhu ya la as'alu ahadan ghairaka la as'alu anhu ahadan ghairak, wahai Rasul sampaikan kepadaku sebuah ucapan yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada selain engkau ya terkait dengan itu. Kalau sudah dikasih tahu enggak akan tanya lagi. Ucapan apa pelajaran inti yang mencakup semua perkara. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan ya inti dari perkara ini, yaitu kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, ikrarkan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Iman kemudian istiqomah. Tidak cukup beriman kemudian ditinggalkan iman itu, tidak, tetapi iman kemudian istiqomah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga demikian pula amal. Demikian pula amal. Tidak kemudian kita beramal kemudian ditinggalkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan puasa Ramadan, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan kemudian melanjutkan ya 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, siyamu sahri syabr, puasa di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Wa salasatu ayyamin min kulli syahr siyamud dahr, dan puasa ditambah 3 hari setiap bulannya seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, hadis-hadis ini kata para ulama kita itu adalah dorongan dan motivasi agar seorang itu tidak meninggalkan amalan yang pernah dan telah terbiasa dia lakukan. Amalan puasa yang sudah dia biasa kerjakan di bulan Ramadan jangan sampai kemudian ditinggalkan begitu saja. Tapi bagaimana tetap terus dikerjakan amalan itu meskipun tidak di bulan Ramadan, meskipun 6 hari yaitu ketika di bulan Syawal. Masih anget-angetnya ya 6 hari lah. Tapi ketika Ramadan agak sedikit jauh ya uslah minimal 3 hari. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan 3 hari setiap bulannya. Agar dikasih iming-iming ya supaya mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Ya, maksudnya agar orang itu semangat. Oh, udah puasa belum ya bulan ini? Oh baru sekali. Nah, siap dua kali, tiga kali. Supaya mendapatkan pahala puasa satu tahun. Tidak harus banyak. Ya. Tetapi yang penting adalah continue. Terus tidak ditinggalkan amalan itu. Kita pun tahu semuanya. Ya. Hadis Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Ya. Bukan berarti lah berarti sidik baiklah orang sake-ake. Ya enggak juga, maksudnya kalau bisa banyak ya banyak. Tapi yang terpenting jangan banyaknya. Yang terpenting adalah kontinunya dulu, terus menerusnya dulu. Baru kalau sudah bisa continue terus menerus diperbanyak. Nah, demikian pula misal sabda Nabi SAW mengingatkan kepada pemuda ahli ibadah ketika itu yaitu Amr Abdul Ibn Amr Ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Ya Abdullah la takun mithla fulan. Kana yaqumul laili tsumma taraka. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Dulu dia salat malam, semangat salat malam, kemudian meninggalkannya. Maka ketika kita sudah terbiasa melakukan puasa di bulan Ramadan, bagaimana kita pelihara amalan ini meskipun tidak sebanyak yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika kita banyak melakukan sholat malam di bulan Ramadan, bagaimana kita tetap jaga meskipun tidak sebanyak di bulan Ramadan. Meskipun 2 ya, plus 1 sholat witir, ya lumayan. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai ketika Ramadan ya rajin berdiri sholat malam, setelah selesai Ramadan ganti ya, rajin apa dugem di klub malam misalkan, ya kan sayang ya. Sama-sama di malam hari. Kalau di bulan Ramadan dia rajin ya rajin tadarus, jangan sampai kemudian setelah Ramadan rajin ngosip ya tetangganya yang barangkali makin kurus ya. Ini makin kurus sih kenapa kayaknya? Diomongin lah. Ngurusin tetangga, ngurusin sendiri aja belum selesai. Kalau Ramadan rajin membaca Al-Qur'an ngaji. Ngaji baca Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian ya sebagian orang ya di luar Ramadan rajin ya. Kalau tadi rajin ngaji, kemudian setelah itu rajin nyanyi. Ya kan? Sayang. Tayyib barakallahu fikum. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Wala takunu kallati naghadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang dia itu merajut benang-benang menjadi kain, menjadi rajutan yang kokoh dan kuat. Kemudian setelah menjadi kain atau anyaman yang kokoh dan kuat, kemudian dilepas satu persatu. Diurai kembali, tercerai-berai kembali. Allah ingatkan, jangan seperti dia. Kalau kita di bulan Ramadan sudah bagus kondisinya, bagaimana dijaga? Meskipun tidak sebanyak yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, ahibati fila azzakumullah, untuk bisa seperti ini kan, perlu istiqamah. Perlu istiqamah. Bagaimana tetap menjalankan dan mengistiqamahkan amaliah Ramadan setelah kita keluar dari bulan Ramadan tersebut. Nah, tayyib ahibati fila azakumullah, kita masuk barangkali terkait dengan 3 sebab utama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fatihah tadi. Nah, di awal sebelum kita ya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan 3 sebab istiqomah ini, Allah Subhanahu wa taala ya memulai surah Al-Fatihah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Malik yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, setelah itu baru kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Baik. Ini ahibati filah azzakumullah, yang poin pertama, yaitu berdoa. Di dalam surah Al-Fatihah, kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, memohon hidayah kepada siratal mustaqim. Tetapi sebelum berdoa, kita lihat. Sebelum kita meminta kepada Allah, kita lihat, kita dibimbing untuk memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Makanya surah Al-Fatihah ini juga dijadikan dalil oleh para ulama kita, selain dalil yang lain. Hendaknya seorang yang mau minta, ya, memohon, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak memuji dan menyanjung Allah. Nah, dan bahkan, ya, banyak beramal, yaitu beribadah. Karena sebelum itu, atau ayat sebelumnya, mengikrarkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Beramal, beramal hanya untuk Allah. Jadi sudah beramal dulu. Maka ini juga dijadikan dalil, ya, sebagai apa, oleh para ulama kita, diantaranya untuk supaya doa kita itu dikabulkan adalah dengan beramal, kemudian bertawasul dengan amal soleh itu. Makanya hadis terkait dengan tiga orang yang memohon kepada Allah, bertawasul dengan tiga amal soleh. Ya, karena bertawasul dengan amal itu termasuk yang disyariatkan, termasuk ditunjukkan oleh surah Al-Fatihah ini. Hanya kepada Allah beribadah. Makanya termasuk juga disunahkan bagaimana, ya, para salaf itu mereka banyak minimalnya sedekah. Ketika memiliki, sebelum berdoa, mereka sedekah. Tidak harus banyak. Sebagai ini, mendahului permintaan dengan amal. Sehingga tergabung antara pujian dan juga amal. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memohon, kita juga sudah beramal, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru kemudian setelah itu minta. Kadang, ya, sebagian kita banyak minta tapi suruh berzikir berat lesannya, ya. Suruh bertasbih, tahmid, tahlil berat. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung minta, berdoa. Sementara sunnahnya kan, makanya, tahmid, ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dulu. Ya. Bertasbih, bertahmid, tahlil, ya, takbir. Memuji Allah sebelum berdoa. Atau banyak orang yang banyak permintaan dan permohonan tapi malas untuk ibadah. Jarang ibadah, ya. Jarang memanggil Allah. Maksudnya jarang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak permintaan kepada Allah. Terutama ketika kondisi terjepit, kondisi terhimpit, ya, susah. kemudian nangis-nangis minta kepada Allah. Sementara selama ini, ya suruh amal aja susah. Ya, suruh berzikir saja berat. Ya, tapi kemudian minta. Mintanya, penginnya dikabulkan. Ya, harapannya dikabulkan. Ya bagaimana akan dikabulkan? Sementara jarang mendekat kepada Allah. Jarang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang tidak pernah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ahibati fila azakumullah. Ya wong kita juga kadang kayak gitu, punya teman lama misalkan ya. Lama enggak ada kabar berita, WA ya enggak, telepon juga enggak, apalagi datang berkunjung. Eh tiba-tiba nongol kemudian pinjem duit lah misal. Ya gimana kita akan ngasih pinjaman wong? Lama juga enggak pernah ngabari, kita dengar beritanya oh udah sukses, just pantas lah orang sukses, enggak ingat sama kita-kita. Terus tiba-tiba tadi datang, ya kan, minta pinjaman duit. Lah katanya kamu sukses, iya bangkrut. Ya selama sukses baru ingat, bangkrutnya nembe. Setelah bangkrut baru ingat, ya kan, ingat sama temennya. Ya kita juga malas mau bantu kayak gini. Apalagi kalau bangkrutnya karena hal-hal yang sifatnya melanggar syariat, ya kan. Ya salah ngambil riba misal, ya. Salahnya jualan tidak jujur misalkan ya. Banyak nipu orang temannya ya kan? Diakali dan seterusnya. Ya wajar. Nah barakallahu fiik. Ala kulli hal, kembali kepada permasalahan kita. Kita ketika memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini diarahkan, dibimbing untuk banyak memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal penting barangkali yang perlu saya ingatkan di sini, ahibati fila azakumullah, adalah betul-betul menghayati dan meresapi kalau kita itu sedang meminta hidayah kepada Allah. Yang menjadi problem, seringkali kita itu ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, sedang apa merasa tidak sedang memohon. Ya, karena sudah terlalu lancarnya lesan ini membaca Al-Fatihah. Ya, sampai hampir bisa dikatakan tidak mungkin untuk salah. Sudah pokoknya mengalir begitu saja. Akhirnya saking mengalirnya di lesan, tidak meresap di dalam hati ya. Merasa tidak sedang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tidak tahu hatinya kemana. Ini yang jadi problem. Bagaimana mungkin ya akan diberi sementara kita tidak serius di dalam meminta. Kita ingat barangkali sabda Nabi alaihi salatu wassalam ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati ghafil yang lengah, lahir yang bermain-main. Tidak serius. Ya. Tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Maka bagaimana kita berupaya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita hadirkan hati kita betul-betul kita itu sedang meminta, memohon kepada Allah hidayah dan taufik. Nah, wong kita sendiri kalau ada orang minta tolong, minta bantuan, minta sesuatu tapi tidak serius, ya. Kita mau ngasih, mau bantu juga lah, wong ora serius, ya. Tidak benar-benar minta tolong. Anak misalnya ngomong ke orang tuanya sudah gede ya. Pak minta motor misalkan. Misalnya. Ayahnya, bapaknya, abinya dengar sebenarnya kalau minta motor. Kemudian untuk mengetes ya kan. Serius apa enggak coba ditanya. Tadi bilang apa kamu? Misal ya. Kemudian dia bilang, ah enggak lah, cuma ngomong sendiri. Bapaknya, abinya mungkin, alhamdulillah syukur. Orang serius nyaluki. Syukur enggak serius minta. Ya sudah, enggak ditanya lagi, ya syukurlah. Seneng, ya bapaknya, enggak serius sih. Nah, makanya ya nanti adik-adik kalau minta ke abinya uminya yang serius ya, yang serius biar dikasih ya. Tapi yang namanya serius itu juga harus siap berargumen dengan bapak dan ibunya. Ketika ditanya, apa kamu sudah siap punya motor sendiri? Tuku bensin kok ngendi duwe? Nah, ya minta lagi lah, bensin bae masih jaluk, arep jaluk motor. Ya. Misal, terkait ditanya, ya apa memang sudah perlu, sudah saatnya punya motor sendiri, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perlu tidaknya, itu harus bisa menjawab. Minta ini, minta itu harus bisa berargumen. Kalau memang betul-betul kita itu membutuhkan itu. Kembali kepada permasalahan kita, ala kulihal intinya. Kalau ada orang minta tapi tidak serius minta, ya gimana kita akan ngasih? Ya. Nah, maka demikian pula kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus serius. Jangan main-main. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Sehingga dikabulkan permohonan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahibati fila azakumullah, barangkali muncul pertanyaan, dan ini juga yang disebutkan oleh para ulama kita, termasuk juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau. Ketika muncul pertanyaan lah, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim bukan Islam lah. Kita kan sudah muslim. Kenapa harus terus minta hidayah kepada siratal mustaqim? Kita sudah tahu, kenapa harus minta? Nah, ini menunjukkan bahwasanya hibati fila azakumullah. Permintaan hidayah itu bertingkat-tingkat. Ya. Tidak hanya sekedar dikasih tahu yang terbenar, yang terbaik, dan yang paling benar, ada atau yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Tapi berikutnya, minta taufik supaya bisa berjalan di atas kebenaran itu. Pertama, minta ditunjukkan. Yang kedua, dibimbing, dituntun supaya bisa berjalan di atas kebenaran dan kebaikan itu. Kemudian juga yang perlu kita, yang sangat perlu kita dapatkan adalah istiqomah tadi. Ini yang ketiga. Jadi pertama, minta ditunjukkan. Yang kedua, minta dibimbing supaya bisa berjalan di atas yang sudah ditunjukkan tadi, gampangannya mengamalkan, ya. Dan yang ketiga, minta supaya diberi keteguhan dan keistiqomahan. Karena itulah, karena ketiga ini, ya, mungkin yang pertama sudah Allah tunjukkan, tapi yang kedua dan yang ketiga belum tentu Allah telah memberikan. Sekian banyak amaliah di dalam Islam, ya, barangkali sekian banyak juga yang belum bisa kita kerjakan. Makanya ini perlu taufik dari Allah. Kita perlu minta hidayah kepada Allah agar bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Kemudian, yang sudah kita tahu, yang sudah kita amalkan, apakah semuanya terus kita kerjakan, continue terus kita lakukan? Ternyata juga tidak. Banyak amalan yang sudah kita tahu, kemudian coba kita kerjakan, ternyata juga kemudian terputus di tengah jalan. Nah, makanya kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah ini. Karena kita tidak hanya perlu mengetahui, tetapi juga perlu untuk supaya dibimbing, diberi kemudahan untuk melakukan, dan diberi keistiqomahan untuk tetap melakukan amalan tersebut. Untuk tetap istiqomah di atas iman, di atas Islam, di atas amaliyah itu. Nah, sehingga perlu ya, terus kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Taib, ahibati fila azakumullah. Kemudian, ya, untuk menyingkat waktu. Ya. Yang kedua, yaitu ilmu. Tadi meminta, yang kedua, yang pertama berarti doa, gitu ya. Kunci istiqomah, terus meminta memohon kepada Allah. Selain di dalam surat Al-Fatihah ini juga tentu kita berdoa dan meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hadis ya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam contoh-contoh doa minta keteguhan dan minta keistiqomahan. Nah, taib, itu bisa antum pelajari, taib. Langsung saja yang kedua barangkali. Terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Ini ya dan juga langsung amal ya, ilmu dan amal. Ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat setelahnya. Setelah kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, agar kita ucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan ya orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nisa ya. Ya, sebagaimana kita tahu ya. Yaitu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin fahasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah dari kalangan para nabi, para syuhada ya. Para siddiqin, syuhada dan salihin. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa ini? Apakah nikmat harta? Ternyata bukan. Makanya kemudian dijelaskan langsung di dalam ayat setelahnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang ya engkau murkai waladdallin dan juga bukan orang-orang yang sesat. Nah, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabat Adi Ibn Hatim radhiyallahu taala anhu terkait dengan siapa al-maghdhub alaihim dan dhalin. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan siapa orang yang sesat? Nabi menjawab ya bahwasanya membajab dengan contoh yaitu al-maghdhub alaihim adalah mereka adalah orang-orang Yahudi. Wadhalun kata Nabi alaihi salatu wasalam an-nasara. Kenapa? Karena ya dijelaskan karena orang-orang Yahudi ini intinya di sini bukan Yahudi atau Nasrani-nya. Ini di awal-awal. Adapun ketika belakangan ya mereka dua-duanya termasuk di dalam maghdub alaihim waladhdallin. Maksudnya ya maghdub alaihim yadhdallin. Satunya juga demikian. Tapi di awal-awal kedatangan Islam dominan maghdub alaihim itu pada Yahudi dan dhalin itu pada Nasrani. Kenapa dijelaskan? Karena orang-orang Yahudi ketika itu mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Adapun orang-orang Nasrani mereka itu beramal tetapi tidak didasari oleh ilmu. Ya. Maka karena itulah kemudian para ulama menafsirkan ya siratal ladzina an'amta alaihim jalan orang-orang yang engkau beri nikmat yaitu nikmat ilmu dan nikmat amal. Nikmat ilmu dan nikmat amal. Yaitu dari kalangan para nabi ya siddiqin syuhada dan salihin. Nah. Ahibati fila azzakumullah. Jadi dari sini kita tahu diisyaratkan di dalam surah ini bahwasanya untuk bisa istiqamah yang harus kita baca berulang-ulang ini mengingat minta hidayah kemudian mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Ingat ini, setiap saat mintalah hidayah, setiap saat carilah ilmu, setiap saat amalkanlah ilmu itu. Jadi seolah-olah demikian. Kita baca itu berulang-ulang agar kita mengingat tiga hal ini. Karena tiga hal inilah ya menjadi sebab utama seseorang itu mendapatkan istiqomah. Terus dia minta hidayah, minta taufik, minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan mencari ilmu. Terus belajar, terus ngaji. Ya. Dan kemudian berusaha menerapkan dan mengamalkan ya ilmu yang telah kita pelajari. Jadi barangkali ahibati fila azakumullah ya. Barangkali itu ya. Sudah masuk Isya belum sih ya? Sudah ya? Sudah. Nah. Secara ringkas ya, insya Allah secara umum sudah kita ketahui, sekedar mengingatkan diri saya pribadi, ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini, pada hakikatnya kita diingatkan terkait 3 poin ini. Yang jangan hanya sekedar terucapkan di dalam lesan kita, tapi bagaimana kita ingat ini, kemudian kita bagaimana terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa kita minta hidayah kepada Allah, jangan hanya minta rezeki yang luas, jangan hanya minta kesehatan dan seterusnya, tapi ingat ini. Kemudian juga terus belajar. Jangan kemudian merasa sudah tahu, merasa sudah ngerti, ilmunya sudah banyak. Kemudian juga terus bagaimana berupaya untuk minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengamalkan ilmu itu. Sebagai penutup, barangkali mengingatkan doa yang harus senantiasa kita rasakan kalau kita juga sedang meminta, yaitu doa yang kita disunahkan untuk kita baca setiap selesai sholat. Yaitu maksudnya para ulama mengatakan sebelum salam. Walaupun khilaf di sini apakah dibaca sebelum salam atau setelah salam, yaitu ya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ketika itu, ya Mu'adz, ya inni uhibbuka fillah la tada'anna ya tubura kulli salatin an taqul, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan di setiap penghujung surat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku. Semuanya ini amal. Ya. Ala zikrika, untuk berzikir dan bersyukur dan sebagus-bagus amal, melakukan sebaik-baik amal. Zikir dan syukur hakikatnya bagian dari amal. Ya, tetapi disebutkan secara khusus ini zikrul khas ba'd apa? Zikrul am ba'dal khas istilahnya. Menyebutkan sesuatu yang umum setelah menyebutkan hal-hal yang khusus. Maka ini ada maksudnya. Mungkin bukan tempatnya kita membahas. Tapi maksudnya di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar minta kepada Allah diberi taufik untuk beramal. A'inni, diberi tolong, pertolongan ya, dibimbing ya, dikasih kemudahan untuk bisa beramal. Dan ini juga yang diisyaratkan oleh ayat tadi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai penutup lagi ya. Ketika Allah mengucapkan atau mengatakan di dalam surah Al-Fatihah ini ya, agar kita mengucapkan ini ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka minta pertolongan pertama yang terpenting yang harus kita lakukan adalah minta pertolongan untuk poin yang sebelumnya, yaitu minta tolong dalam beribadah hanya kepada Allah tadi. Yang sebelumnya kan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kemudian iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Minta pertolongan yang terpenting adalah minta pertolongan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebutkan di ayat itu juga sebelumnya. Ini wallahu a'lam bishawab ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.